Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Adab al-Mufrad Babu man intasara man zalamahu. Bab seseorang yang membela dirinya dari orang-orang yang menzaliminya. Barakallahu fikum. Artinya itu merupakan perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Agama Islam adalah agama yang adil, agama yang barakallahu fikum tidak mengintimidasi pemeluknya. Jadi di dalam syariat kita diizinkan untuk membela diri, khususnya orang-orang yang berusaha untuk menyakiti kita. Barakallahu fikum. Kita tidak diam, ya. Barakallahu fikum, dan tidak membela diri. Harus dibedakan antara sifat sabar dalam menerima gangguan dengan sikap membela diri. Ya. Jangan dicampur adukkan. Terkadang ada sebagian orang yang salah dalam memahami hal ini. Sabar itu diartikan barakallahu fikum benar-benar diam. Tidak ada usaha untuk membela diri, menghindar dan menjauhi hal-hal yang bisa menyakitinya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Islam justru barakallahu fikum mengajarkan umatnya, pemeluknya membela diri. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan idfa billati hiya ahsan. Tepislah. Ya. Nah. Perilaku orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang berniat buruk itu billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ada unsur difa. Ya, membela diri, menepis, menangkis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala duna malihi. Orang yang atau man kutila, orang yang terbunuh karena dia berusaha melindungi jiwanya, hartanya, keluarganya, fahuwa syahid, maka dia teranggap sebagai orang yang mati syahid. Artinya di dalam Islam kita diperbolehkan untuk membela diri kita ketika kita barakallahu fikum, ya, disakiti, dizalimi, membela diri. Ya. Nah, bukan barakallahu fikum beda lagi dengan menyerang, difa, ya, ofensif, defensif, ya, beda dengan ofensif, membela, menangkis, ya, barakallahu fikum. Nah, harus dibedakan, ya, sabar, iya kita sabar, tapi bukan berarti kita diam, tidak membela diri dan menghindar, ya, nah. Bukan seperti dalam sebagian ajaran, ya, agama selain dari agama Islam, itu ada dalam ajaran mereka. Kalau pipi kananmu ditampar orang, kasih pipi kirimu. Nah, itu ada ajaran seperti itu ya. Kalau pipi kananmu dipukul, kasih pipi kiri. Untuk menunjukkan apa? Mubalaghah fi sabr. Ya. Nah, Islam enggak ngajarin yang seperti itu. Ya, kalau ada orang yang ingin menyakiti kita, ya kita mengelak. Kalau ada orang yang memukul kita, kita menghindar. Bukan diam saja, pasrah dipukulin. Ah, ditendangin. Enggak. Mafhum? Ya, menghindar. Ada yang memukul, ngelak. Mendang, ngelak. Paham ya? Nah, begitu juga para talabah. Kadang ada sebagian talib yang memiliki barakallahu fikum jiwa ghalabah. Dia suka menaklukkan teman-temannya buat-buat zalim dengan barakallahu fikum fisik yang dia miliki, kekayaan atau banyaknya teman. Kadang dia mengintimidasi teman-teman yang lemah. Ya, nah, barakallahu fikum. Muslim yang baik ketika dia barakallahu fikum hendak dizalimi, paling tidak dia menghindar. Mau dipukul, ya ngelak. Mafhum? Nah, jadi enggak diem saja. Ya, sampai badannya biru-biru barakallahu fikum, enggak ada yang tahu. Dia diem saja. Ya, nah, dihajar habis-habisan, diem saja. Barakallahu fikum. Itu sebuah kebodohan. Ya, menghindar, mengelak, lari kalau perlu. Iya, kalau ada orang yang ingin barakallahu fikum ya, menyakiti kita, jadi bukan diam saja. Nah, membela diri, tangkis. Ya, yang penting kita barakallahu fikum berusaha sebisa mungkin untuk apa? Tidak membalas dengan yang lebih. Mafhum? Nah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Nah, suatu kejelekan itu boleh dibalas dengan kejelekan yang serupa. Tapi orang yang mau memaafkan dan berbuat islah, berdamai, maka pahalanya di sisi Allah. Jadi di sini yang disebutkan oleh syariat itu adalah barakallahu fikum memaafkan. Bukan mendiamkan, antum dipukulin hajar orang diam aja sabar. Nah. Ya, baik itu kebodohan. Menghindar, lari, lapor pihak yang berwajib. Kalau ada tindakan kezaliman, kesemena-menaan seperti itu. Mafhum? Ya, jadi Islam barakallahu fikum mengizinkan pemeluknya untuk membela diri. Nah, dan sikap diam ya untuk disakiti barakallahu fikum, untuk dirampas hak-haknya barakallahu fikum. Itu juga justru barakallahu fikum merupakan bukan merupakan bentuk yang dibenarkan. Ya, nah, banyak dalam nas-nas yang justru menganjurkan kita untuk apa? Membela diri. Idfa billati hiya ahsan man qatala man kutila duna malihi fahuwa syahid. Dan juga hadis-hadis yang nanti akan kita baca. Mafhum? Sehingga jangan disalahartikan terkait dengan sifat sabar, sifat pemaaf, sifat lembut, sifat santun, ya arifku walin, bukan berarti kita diam untuk dihajar habis-habisan oleh orang-orang yang zalim. Mafhum? Nah, ya paling tidak kalau kita tidak mau terlibat konflik yang lebih, kita menghindar, ya, nah, lari. Barakallahu fikum. Nah, bukan diam. Dihajar habis-habisan, barang kita diambilin, barakallahu fikum ya. Hak-hak kita disita, diam saja di situ. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada usaha untuk iya mencari perlindungan dari pihak yang punya kuasa. Nah, barakallahu fikum. Itu merupakan sebuah apa? Kebodohan. Paham? Nah, ya. Baik. Jadi jangan dicampur adukkan. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim bin Musa. Ibrahim bin Musa bin Yazid ibni Zazan. Yang pertama Zai, yang kedua Zal. Ibrahim bin Musa bin Yazid bin Zazan. Zai, alif, Zal, alif, nun. Zazan. Naam. At-Tamimi Abu Ishaq. Al-Farra Ar-Razi. Yulaqqabu As-Saghir. Siqatun Hafidhun. Siqatun Hafidhun. Qala akhbarani Ibnu Abi Zaidah. Ibnu Abi Zaidah Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Nah, ini disebahkan kepada kakeknya. Ya, jadi di dalam Islam itu diizinkan bagi seseorang untuk menisbahkan diri kepada kakeknya. Langsung lompat. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sebagaimana seorang kakek boleh mengatakan cucunya adalah sebagai anaknya sendiri. Nah. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan tentang Al-Hasan. Inna bni hadha sayyid. Anakku ini akan jadi tokoh. Nah. Padahal cucu. Ya. Nah. Sehingga kakek ke atas itu bisa menduduki posisi up, posisi ayah. Nah, sebagaimana anak keturunan kita, cucu ke bawah itu bisa menggantikan posisi anak kita. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Misal, barakallahu fikum. Ya. Antum, nama abinya, ya, Ronaldo Messi, bisa, ya kan? Tapi nama mbahnya, ya, barakallahu fikum, Abdurrahman, ya. Nah, ana ibni Abdurrahman, ya kan? Saya adalah putranya Abdurrahman. Nah, nggak disebutkan nama bapaknya, karena dia malu, ya kan? Nah, nama bapaknya Ronaldo Messi. Nah, boleh, ya, dia lompat. Barakallahu fikum. Atau misal nama kakeknya barakallahu fikum Ronaldinho begitu ya. Nah, dia naik lagi ke atas. Iya. Nama kakek buyutnya misal barakallahu fikum Daud. Ya, ana ya Ibnu Daud. Labas. Barakallahu fikum. Tayyib. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Al-Hamdani Al-Wadi'i. Al-Hamdani Al-Wadi'i. Abu Sa'id Al-Kufi. Thiqatun Mutkinun. Thiqatun Mutkin. Beliau orang yang rawi yang siqah dan mutskin ya. Kokoh. Barakallahu fikum. Qala Ibnul Madini. Berkata Ibnul Madini. Lam yakun. lam yakun bil kufah ba'da sauri asbata minhu. Lam yakun bil kufah ba'da sauri asbat minhu. Intaha ilaihi al-ilm ba'da sauri. Intaha ilaihi al-ilm ba'da sauri. Kata Ibnu al-Madini, tidak ada lagi di negeri Kufah setelah Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri, ya, seorang alim yang lebih kuat, yang lebih kokoh daripada dia. Nah, jadi penggantinya Sauri, ya. Dan ilmu itu berakhir pada beliau setelah Sauri meninggal. Nah, jadi setelah itu tidak ada lagi penerusnya yang selevel, ya, beliau dan Imam As-Sauri. Nah, qala akhbarana abi, qala akhbarana abi Zakaria bin Abi Zaidah, Abu Zaidah ismuhu Khalid. Abu Zaidah namanya adalah Khalid. Wa yuqal Hubairah. Ada juga yang bilang Hubairah menggunakan hak besar. Hubairah. Nah, Abu Yahya Al-Kufi. Zakaria kunyahnya adalah Abu Yahya Al-Kufi. Fiqatun. Wa kana yudallis. Fiqatun wa kana yudallis. Nah, beliau rawi yang fiqah dan terkadang menyamarkan hadis. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yudallisu an syaikhihi as-sya'bi. Kata Imam Az-Zahabi, yudallis an syaikhihi as-sya'bi. Dia ini melakukan tadlis pada gurunya, yaitu as-sya'bi. An Khalid ibni Salamah. Dari Khalid bin Salamah. Abu Salamah. Kunyahnya Khalid Abu Salamah. Al-Kufi. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. An Bahi. Anil Bahi. Nah, Bahi namanya adalah Abdullah. Bahi itu lakob. Bahi namanya adalah Abdullah Maula Mus'ab ibni Zubair. Bahi Abdullah Maula Mus'ab ibni Zubair. Nah, dia ini adalah maulanya Mus'ab bin Zubair. Wa yuqal, dan dikatakan, ismu abihi Yasar. Wa yuqal ismu abihi Yasar. Ada yang mengatakan nama ayahnya Bahi adalah Yasar. Jadi nama nasab sahabatnya itu komplitnya Abdullah bin Yasar. Ya, Abdullah bin Yasar. Dia lebih dikenal dengan lakabnya Bahi Al-Bahi. Nah. Barakallahu fikum. Wasaqahu Ibnu Sa'ad. Wasaqahu Ibnu Sa'ad. Difikahkan oleh Ibnu Sa'ad. An Urwah. Dari Urwah. Urwah bin Zubair. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, dunaki fantasiri. Dunaki fantasiri. Nah, ai imtani'i. Imtani'i. Mimman zalamaki. Wa adhaki. Wa adhaki. Wantasiri linafsiki mimman yu'ziki. Barakallahu fikum. Tayyib. Maknanya, imtani'i mimman zalamaki. Nabi berkata kepada Aisyah, tahan dirimu untuk membalas, ya, merespon, nah, orang-orang yang menzolimimu, ya, ditahan, bukan diem, ya, nah, tapi ditahan. Ya, ada orang-orang yang ingin menzolimi, menyakiti, tahan. Ya, barakallahu. Nah, jangan dibalas orang-orang yang menzolimimu dan menyakitimu. Wantasiri. Ketika waktunya tepat, baru bela dirimu dari orang-orang yang hendak menyakitimu. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi apa? Tahan dulu, tahan. Ya. Jangan langsung dibalas, jangan langsung, tahan dulu. Nah, ketika waktunya tepat baru apa? Baru membela diri. Ya, baru memberikan respon. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis adalah potongan dari hadis yang panjang yang nanti akan kita baca. Ya, nah, kisah yang terjadi antara Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri Nabi yang lain. Jadi kisah rumah tangga poligami. Nah, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ba'dal azan insyaallah. Al muadzin yu azin. Baik, kita lanjutkan. Nah. Tadi kita sampai pada hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk menahan diri, ya, tidak merespon dengan cepat. Nah, sampai pada waktu yang tepat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarah kepada Aisyah untuk membela dirinya. Nah, bagaimana ceritanya? Kita simak bersama-sama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Hakam ibnu Nafi' Abu al-Yaman al-Himsi Al-Hakam ibnu Nafi' Abu al-Yaman al-Himsi Thiqatun Thabtun Qala akhbarana Shu'aib ibnu Abi Hamzah Abu Hamzah namanya adalah Dinar Shu'aib bin Abi Hamzah Dinar Al-Qurashi Al-Umawi Maulahub Abu Bishrin Al-Himsi Abu Bishr Al-Himsi Thiqatun Abidun Ani Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Zuhri Naam Mutafakun ala jalalatihi wa itqanih Disepakati atas kemuliaan dan kekokohan ya ilmu beliau Qala akhbarani Muhammad ibnu Abdurrahman Qala akhbarani Muhammad ibnu Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham Wasaqahu An-Nasa'i Disiqahkan oleh Imam An-Nasa'i Anna Aisyata qalat bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita Arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah bercerita pada suatu hari istri-istri Nabi mengutus Fatimah putri Nabi bintu Rasul untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemui ayahnya. Nah, jadi Fatimah ini menjadi utusan dari ibu-ibu tirinya. Terjadi sebuah kisruh. Nah, ya pada istri-istri Nabi. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, enggak usah antum catat ya. Dengarkan saja. Bahwa istri-istri Nabi itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, An-Nisa An-Nabi kunna hizbain. Istri-istri Nabi itu dalam Sahih Bukhari terbagi menjadi dua grup. Nah, fahizbun fihi Aisyah wa Hafsah wa Sauda. Satu grup, satu kelompok yang anggotanya adalah Aisyah, Hafsah dan Sauda. Tiga orang. Nah, Wahizbun akhar fihi Ummu Salamah. Kelompok yang kedua, grup yang kedua, ya, diketuai oleh Ummu Salamah. Barakallahu fikum. Wasairu nisa'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berserta dengan sisa istri beliau yang lain. Ya, ada Zainab, ya, Barakallahu fikum ada Sofia. Nah, sisanya bersama Ummu Salamah. Ya, ada 9, berarti kan 6 bersama Ummu Salamah, 3 ya Aisyah, Hafsah, Saudah. Ini cocok, klop 3 orang ini dengan 6 orang. Nah. Ya begitulah kehidupan kalau berta'adud ria. Ya. Nah, kalau berpoligami. Ya, padahal ini wanita-wanita salihah. Barakallahu fikum. Kecondongan hati berbeda-beda. Ya, al-arwah junudun mujannada. Nah, biasa. Ya, antum saja di sini juga macam-macam, ada yang condongnya ke fulan, si Alan, ya kan? Nah, padahal sakan 5 atau sakan 12. Barakallahu fikum. Nah, tapi mesti mainnya ke sakan 1. Karena yang condong sama dia di situ semua. Nah, ya, jadi terjadi pengelompokan. Barakallahu fikum. Nah. Terjadilah ya, kles namanya manusia biasa. Apalagi barakallahu fikum persaingan begitu ketat. Nah, ini juga memancing gesekan-gesekan. Munafasah ya. Nah, dan memang layak untuk mereka bersaing untuk sosok seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pantas untuk direbut cinta dan perhatiannya. Bersaing barakallahu fikum. Nah. Yang terjadi adalah barakallahu fikum, sebagian istri-istri Nabi, khususnya yang berada di kelompoknya Ummu Salamah, itu menangkap, melihat fenomena adanya ketidakadilan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecondongan beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha yang menurut mereka terlalu lebih. Nah, sehingga membuat beliau sallallahu alaihi wasallam disikapi atau dipandang tidak adil. Khususnya pada kasus ya, kebiasaan para sahabat yang tidak berkenan di hati oleh istri-istri Nabi yang lain. Ya, khususnya grupnya Ummu Salamah. Apa itu? Para sahabat ini, mereka tahu, mereka paham bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Aisyah, melebihi istri-istri yang lain. Nah, para sahabat-sahabat ini, kalau mereka punya hadiah yang dari jualan ke Syam gitu ya, bawa oleh-oleh. Itu mesti kalau sampai nanti enggak langsung mereka kasih, tunggu pas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jatahnya di rumah Aisyah. Ya, jadi hadiah-hadiah itu numpuk di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang membuat nyesek ya di hati. Membuat mereka merasa tidak disikapi dengan adil. Paham ya? Nah, mereka menginginkan barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam mbok ya ngomong ya, ngasih tahu ke para sahabat itu ya. Yo rek, kalau ngasih hadiah jangan di rumah Aisyah aja rek. Ya, nah di rumah istri-istri yang lain juga lah. Nah, pengennya sih ngomong seperti itu. Ya. Nah, Ummu Salamah sudah menyampaikan beberapa kali usulan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi selalu mental. Barakallahu. Sampai 3 kali. Rasulullah hanya mengatakan la tu'zini fi Aisyata. Fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aisyah. Sudahlah Ummu Salamah, ya. Jangan kau sakiti Aisyah. Karena wahyu itu tidak pernah turun kepada aku ketika aku berada dalam selimut, ya, bersama istri-istriku kecuali bersama Aisyah. Nah, wahyu itu turun ketika Rasul, ya, sedang tidur bersama Aisyah. Istri yang lain enggak ada. Ya. Kenapa Allah memilih hanya Aisyah, tidak istri yang lain? Apa mau diprotes juga kepada Allah? Ya Allah, wahyunya jangan turun di Aisyah aja dong, di kita juga dong. Paham ya isyaratnya Nabi ya? Nah, kita tidak bisa memaksa. Itu haknya Allah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Itu kan bukan wewenangnya Nabi untuk mengatur mereka, memaksa mereka, menyetir mereka. Eh, lu pade kalau mau ngasih gue hadiah, jangan di rumah Aisyah doang dong, ya. Di rumahnya Ummu Salamah, di rumahnya Sofia, ya. Lu kasih gue hadiah. Nah, itu kan gak etis ya. Wong ngasih hadiah terserah mereka ya kan. Mau hari apa, mau jam berapa, mau di rumahnya siapa. Sebagaimana Allah ketika menurunkan wahyu, dipilih. Ketika Nabi tidur bersama Aisyah. Tidak di... bersama istri-istri yang lain. Nah, sampai 3 kali Ummu Salamah itu ngomong sama Nabi tentang usulan tersebut. Mental. Mesti diingatkan sama Nabi. Ya. Nah, maka Ummu Salamah setelah 3 kali mendengarkan ucapan Nabi seperti itu, atubu ilallah min adzaka. Maaf Nabi. Ya. Nah, aku tobat kepada Allah kalau itu menyakiti hatimu. Nah, ya, barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim, intinya itu mereka merasa disikapi dengan tidak adil. Dan itu menunjukkan sekali lagi, barakallahu fikum, sebuah fakta. Nah, kalau wanita itu cenderung mengedepankan atifiyah, perasaan. Ya, nah. Daripada ilmiah dan logika. Ya kan, kalau secara logikanya kan ya gak etis ya kan. Masa ngatur-ngatur orang mau ngasih hadiah di jadwal gitu, di piket gitu. Nah, ya gak etis. Terserah orang mau ngasih hadiah hari apa. Tapi karena mereka sudah terbawa perasaan, akhirnya barakallahu fikum ya, menyampaikan hal itu. Nah, berbagai macam upaya sudah dilakukan oleh istri-istri Nabi. Akhirnya mereka mengutus orang-orang yang dipandang dan di barakallahu fikum cintai oleh Nabi. Di antaranya adalah putri beliau sendiri yang bernama Fatimah. Nah, Rasul sayang sekali sama Fatimah. Fatimah, bo, kamu ngomong sama Abah, bo, ya. Nah, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nah, yang tadi ya kan? Akhirnya Fatimah datang, ya. Coba saya sampaikan kepada Abah, siapa tahu Abah mau menerima. Nah, Fatimah izin masuk. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a Aisyah radhiyallahu anha fi murutiha. Dalam kondisi saat itu Nabi sedang bersama Aisyah. Dan Aisyah berada di dalam murut. Murut yaitu milhafah wal izar. Milhafah itu kayak selimut. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Atau sarung. Barakallahu fikum. Nah. Jadi saat itu Rasul sedang tidur bersama Aisyah dalam selimut. Fatimah datang. Nah. Masuk Fatimah. Ya, baik. Rasul bersama bersama Aisyah, ya. Aisyah dalam selimut. Fa'adzinalaha, diizinkan masuk Fatimah. Barakallahu fikum. Nah. Fadakhalat wa qalat atau faqalat. Fatimah masuk, dan langsung menyampaikan pesan yang dititipkan oleh istri-istri Nabi. Inna azwajaka arsalani yas'alnaka al-adla fi binti Abi Quhafah. Nah, kata Fatimah, wahai Rasulullah, ya. Nah, wahai ayahanda, sesungguhnya istri-istrimu mengutus aku, nah, menyampaikan sebuah pesan. Mereka meminta agar engkau bersikap adil kepada, ya, istri-istrimu terhadap putrinya Abu Quhafah. Nah, Abu Quhafah ini kakeknya Aisyah, ya, ayahnya Abu Bakar. Isyarahnya ini halus. Kenapa bukan binti Abi Bakar? Mafhum? Disebutkan oleh pensyarah, di situ ada unsur taghdid, ya, mengecilkan. Nah, karena Abu Bakar lebih afdol daripada Abu Quhafah. Paham ya? Nah, dipilih Abu Quhafah. Ya, bukan Abu Bakar. Nah, barakallahu fikum. Sayyid. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Ai bunayya, duhai putriku sayang. Atuhibbina ma uhibbu?" Apakah engkau mau mencintai sesuatu yang aku cintai? Jawaban Nabi juga cerdas ini. Sangat brilian. Qalat bala. Kata Fatimah, tentu wahai ayahanda. Aku akan mencintai segala sesuatu yang engkau cintai. Qala fa ahibbi hadhihi. Faqamat wa kharajat. Maka Nabi mengatakan, maka Fatimah, cintailah wanita ini, yaitu Aisyah. Ayah cinta padanya, ya. Bukankah kamu mau mencintai apa yang ayah cintai? Wanita ini sangat ayah cintai. Cintai dia. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik. Maka Fatimah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Ya. Dia mohon pamit, bangkit berdiri, kemudian keluar. Barakallahu fikum. Naam. Fahaddatsat hunna. Dan menceritakan kejadian itu kepada istri-istri Nabi yang lain. Fakulna ma agnaiti anna syai'a farji'i ilaih. Maka istri-istri Nabi yang lain mengatakan, Fatimah, kamu belum membantu kami sedikit pun. Ya, masa enggak bisa bergeser sedikit pun. Cobalah kembali lagi sampaikan kepada abahmu, kepada ayahmu. Nah, coba ngomong lagi. Qalat Fatimah mengatakan, wallahi la ukallimhu fiha abadan. Enggak, kata Fatimah. Saya enggak mau lagi ngomong dengan abah membahas masalah Aisyah. Dah. Sudah cukup. Jelas omongan abah. Ya. Nah, apakah kamu mencintai sesuatu yang aku cintai? Cintailah dia. Nah, sudah. Titik, enggak ada koma. Ya, ucapan Abi sangat jelas. Cintai Aisyah, ya sudah. Enggak bisa digugat itu. Ya. Mohon maaf wahai ibunda. Nah. Enggak bisa. Akhirnya mereka enggak bisa maksa Fatimah. Fa arsalna Zainaba zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka pun mengutus Zainab. Barakallahu fikum. Zainab di sini adalah Zainab bintu Jahsyin. Ya. Yang diutus ini juga bukan orang-orang sembarangan, memang orang-orang yang terpandang, dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diutus Zainab bintu Jahsyin? Li jamaliha wa makaniha inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kecantikannya dan ya kedudukannya di sisi Nabi. Nah, Aisyah sendiri mengatakan ya, yang pantas untuk menjadi sainganku ketika masih hidup dari istri-istri Nabi cuma satu. Zainab. Ya. Aisyah menganggap itu baru tak anggap saingan. Yang lain masih kalah. Ya. Nah. Kata Aisyah, "Hiyallati tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manzilah inda Rasul." Aisyah sendiri mengatakan. Ya. Nah, dari istri-istri Nabi yang layak untuk menjadi sainganku cuma Zainab bintu Jahsy. Ya, Aisyah mengakui cantik orangnya. Ya. Semangat ibadahnya. Nah, dalam segala hal. Ya, sing ada lawangan. Ya, para kawan itu. Nah. Cuman satu kata Aisyah, kelemahan Zainab. Nah, itu yang dipegang oleh Aisyah. Apa itu? Zainab susah untuk menahan emosi. Ya, Zainab itu lepas orangnya. Jadi kalau marah ya biar ledak langsung. Ya, kalau sedih ya nangis, enggak diredam. Nah, itu kelemahannya. Yang lain sing ada lawan, ya kan? Nah, layak untuk jadi saingan. Makanya diutus Zainab, ya. Nah, Nabi juga sangat menghormati Zainab, memuliakan. Fa'adhinalaha. Maka Zainab pun minta izin untuk masuk dan Nabi pun mengizinkannya, ya. Masuk Zainab. Faqalat lahu dzalika. Zainab pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Fatimah, sama menuntut Nabi untuk bisa bersikap lebih adil terhadap istri-istrinya menurut pandangan mereka. Nah, fawaqa'at fiya Zainabu tasubbuni, kata Aisyah. Dan ternyata benar, saat itu Zainab meluapkan apa yang barakallahu fikum dia rasa kepada Aisyah. Kejengkelannya, wah sudah. Ya. Habis sudah Aisyah di depan Nabi itu. Kamu begini, begini, begini, begitu, begitu, begini, begini, begitu, begitu. Nah. Ya. Tasubbuni. Nah, mencela aku, menjelek-jelekan aku langsung depan Nabi. Jebret, jebret, jebret, jebret. Barakallahu'alaikum, ya. Nah, habis sudah. Depan Nabi ini. Zainab ini seperti itu. Orangnya gak bisa nahan-nahan. Pokoknya, plong sudah. Ya, gaspol. Nah, barakallahu'alaikum. Fatofit. Tu anzuru hal ya'zanu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah cuma apa? Cuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat wajah beliau. Tunggu aba-aba, ya. Nah, saya cuma melihat Nabi, apakah Nabi mengizinkan aku untuk menjawab semua luapan emosi Zainab tadi? Ternyata enggak dikasih sama Rasul. Diam aja Rasul. Dia dengerin. Emang seperti itu suami. Kalau istri ngomel, jangan ente ladeni. Ya. Nah, walaupun cuma punya istri satu. Ya, apalagi kalau istri banyak. Kalau diladeni, ya itulah yang terjadi. Ada piring terbang, sapu terbang, ya. Nah, banyak makhluk asing nanti di rumah. Sudah diam saja dengerin. Ya, kamu begini, begini, begini. Kamu kemana mas, begini, begini, begini. It's my dream mas, it's my dream. Not her. Ya kan? Nah. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Rebut kalau diladeni. Diamin aja. Biarkan dia meluapkan emosinya dan amarahnya. Yang penting kalau sekedar ngomong, ya biarin aja. Ya, tapi kalau sudah mulai mau pakai parang gitu ya. Nah, lari, jangan diam saja barakallahu fikum ya. Nah, assalamualaikum Bu. Pamit dulu ya. Nah. Ya, nah, kalau dia sekedar ngoceh, ngomel macam-macam ya, it's my dream, nah, barakallahu fikum, khali, ya, biarkan, nah, barakallahu fikum, diam aja, dengerin. Aisyah juga minta aba-aba, tahan, diam, tahan, biarin ya, luapkan. Sudah, as. Falam azal hatta. عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. Nah, dan senantiasa, ya. Jadi omelan-omelan Zainab itu benar-benar luar biasa. Nabi terus memberikan, tidak memberikan isyarat kepada Aisyah untuk menjawab. Nah, sampai kata Aisyah, ketika aku tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat beliau, beliau ya tidak melarang aku, membenci aku untuk membela diri. Artinya apa? Sekarang waktunya Aisyah. Eh? Al-an, ya tampillah berbicara. Nah, jadi ketika Zainab sudah mengas-mengas, ya. Nah, dalam riwayat yang lain itu sampai mengering. Air apa air di bibirnya itu ya barakallahu fikum saking habis-habisan sudah ya omelannya itu sampai air liurnya itu ya udah enggak basah lagi barakallahu fikum di dalam sebagai riwayat saking apa saking puasnya Zainab Kitno tadi barakallahu fikum ya gaspol wah sampai kering ludahnya itu mengering sudah mengas sudah habis nah sudah pol semua. Baru Rasul kasih isyarat. Wah, gitu ya. Set. Wah, pakai isyarat matanya kan. Bangkit Aisyah. Jawab. Nah. Fawaqa'tu bi Zainaba falam anshub an atakhannastuha ghalabatan. Nah. Maka aku pun balas ya. Zainab segala cercaannya tadi dijawab semua oleh Aisyah. Begini, begini, begini, begitu, begitu, begini, begitu, begitu, begitu, begitu, begitu. Nah, ya. Nah, it's my dream tadi dijawab semua. Barakallahu fikum. Nah, tay, ya, dijawab sama Aisyah satu persatu. Des, des, des, des, des. Nah, barakallahu fikum. Sampai aku membuat Zainab tidak berkutik. Nah, ya. Ai falam umhil hatta kotok tuha. Wakahrah Tuhan. Nah, aku tidak akan tidak memberikan apa peluang. Jadi saat itu Zainab sudah nggak bisa menjawab karena udah mengas tadi kan, dipolkan semua, dah gasnya habis, bensinnya habis, pertamak habis juga ya kan. Barakallahu fikum nggak bisa lagi menjawab. Sudah, Aisyah gantian. Tatatatatatatatatatatat. Nah, AK-47 keluar. Barakallahu fikum. Nah, ya diberondong juga. Nah, sampai Zainab benar-benar ya terputus argumennya dan Aisyah mengalahkannya. Barakallahu fikum. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasul pun tersenyum ya melihat hal tersebut ketika Aisyah mampu mematahkan luapan ya emosi dari Zainab. Tsumma qala, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma innaha ibnatu Abi Bakrin." Nah, ketahuilah Zainab, ini nih anaknya Pak Abu Bakar. Nah, ya, ini nih putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, "Kamilatun fi fahmiha wa hasanun nadharuha." Ya, ini nih anaknya Abu Bakar. Pemahamannya sempurna dan sungguh elok cara dia memandang atau melihat suatu permasalahan. Nah, Zainab tadi kan cuma luapan emosi. Kalau barakallahu fikum Aisyah, ya, dengan ilmu, dengan ilmiah, logika, semuanya main. Sehingga kalah sudah. Naam, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya, kurang lebih barakallahu fikum. Itu riwayatnya, bagaimana faedahnya insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Pertanyaannya kok begitu menusuk. Mengapa Ustadz belum ta'adud? Nah. Kok bisa tepat pertanyaannya ya? Nah, bahas ta'adud. Ustadz kenapa belum ta'adud? Nah. Sa'alani talibi lima lam ata'adud. Fa'ujibu. Lima lam tatazawaj. Santriku bertanya, kenapa Ustadz tidak ta'adud? Maka aku jawab, kenapa engkau santriku belum menikah? Ahub ya? Nah, barakallahu fikum. Kita belum ta'adud. La rohbatan. Ya. Anhu wala zuhdatan fihi. Ya, kita belum berta'adud bukan berarti karena kita benci dengan ta'adud. Bukan berarti karena kita zuhud dengan ta'adud. Ya, tidak. Nah, barakallahu fikum. Tetapi apa? Ya, kita sedang berusaha mensyukuri apa yang ada. Ya, nah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Benar enggak? Ya kan? Syukuri dulu punya istri satu, ya, disyukuri, diramut baik-baik, disayangi, dicintai, dibuat senang, ya. Syukuri, dirawat. Nah, kenapa? La in syakartum la azidannaku. Nanti kalau bersyukur, Allah pandang, ya. Ya, kamu pandai bersyukur, tak tambah lagi satu. Paham ya? Nah, jadi sementara itu masih mensyukuri dulu apa yang ada, ya. Siapa tahu kalau memang Allah memandang layak untuk ditambah, ya alhamdulillah. Nah, semoga santri-santri yang lain juga dimudahkan. Allahumma amin. Naktahi bihal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.